ibaratnya anak kukus, wis pasti anak genine, serapet rapet tebungkus bangke anak mambu. Daripada karo sira. Lisu di dunia akhirat kue calon rapi hiyana. Kita emosi karena disakiti. Lanangnya bisiti.